sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahmani wa rahmatullah, kita melanjutkan Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam idza qara'tum al-Fatiha faqra'u bismillahir rahmanir rahim fa innaha ihda ayatiha. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, jika kalian baca Al-Fatihah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim, karena itu salah satu dari ayat-ayatnya. Hadis diriwayatkan oleh Daruqutni, namun beliau Daruqutni sendiri menguatkan kalau hadis ini mauquf. Nah, hadis menyebutkan berarti asar dari sahabat, karena mauquf adalah riwayat yang dinisbatkan kepada sahabat. Perkataan atau penjelasan sahabat disebut sebagai mauquf, sebagaimana Al-Hafidz Al-Baqi rahimahullah dalam alfiyahnya menyebutkan itu. Wasammi bil mauqufi mudhafan, wasammi bil marfu'i mudhafan lin nabi. Wasammi bil mauquf min qawli sahibi. Mauquf adalah yang dinisbatkan kepada sahabat. Dengan demikian, pernyataan seorang sahabat bukan menjadi hujjah, tidak menjadi hujjah, karena para ulama sendiri berselisih pendapat apakah pernyataan sahabat itu hujjah ataukah tidak. Ada di antara mereka yang menyatakan kalau pernyataan sahabat ini dalam tafsir, dalam penafsiran ayat Quran, maka itu hujjah secara mutlak. Sahabat menafsirkan ayat, hujjah. Bahkan dalam penafsiran ayat Quran, sebagian ulama seperti Imam Hakim Naisaburi menyamakan seperti marfu, menyamakan seperti hadis yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya firman Allah yang Allah sebutkan dalam surat Luqman, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudhillan nas liyudhilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa. Ada dari manusia itu yang membeli, yang dimaksud membeli menukar, menukar perkataan yang sia-sia. Apa yang ditukar? Yang ditukar adalah Quranul Karim, wahyu. Wahyu itu seakan dia jual belikan, dia tukar, yang dia beli adalah perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan orang dari jalan Allah tanpa ilmu. Abdullah bin Mas'ud, sahabat, bersumpah sampai 3 kali, wallahi huwal ghina, wallahi huwal ghina, wallahi huwal ghina. Demi Allah, itu adalah musik. Demi Allah, itu adalah musik. Demi Allah, itu adalah musik atau lagu-laguan. Artinya perkataan yang sia-sia ditafsirkan oleh sahabat adalah lagu, musik. Siapa yang menafsirkan? Sahabat Abdullah Ibn Mas'ud. Penafsiran Ibn Mas'ud ini sebagian ulama seperti Hakim tadi menyebutkan manzilahnya, kedudukannya sama seperti marfu kepada Rasul SAW, dengan demikian menjadi hujjah. Dan ma'ruf, kalau berbicara tafsir, yang terbaik dalam tafsir ya penafsiran ayat dengan ayat lain. Ayat ini di surat ini ditafsirkan oleh ayat lain di surat lain. Itu penafsiran yang paling bagus, karena tentunya yang berbicara lebih paham dan lebih tahu apa yang dia bicarakan. Dan Quran perkataan Allah, maka Allah yang paling tahu apa yang dia maksud sendiri dalam ayat-ayat yang lain. Makanya kemudian seperti Muhammad Al-Amin Ash-Shinqiti rahimahullah menulis kitabnya Adwa'ul Bayan, tafsir Adwa'ul Bayan fi tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Adwa'ul Bayan dalam penafsiran Quran dengan Quran. Ini ayat dia tafsirkan dengan ayat lain. Dan itu termasuk tafsir yang bagus dan disarankan sangat untuk penuntut ilmu membaca dan memilikinya. Al-Muhim yang pertama. Yang kedua, penafsiran Quran dengan sunnah dan hadis Rasul SAW, karena Quran diturunkan kepada beliau dan diperintah bahkan beliau untuk menjelaskan kepada umat. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar kamu jelaskan kepada umat apa yang diturunkan kepada mereka ini, Quran ini. Maka itu tugas Rasul SAW. Maka beliau orang yang paling faham, orang yang paling tahu. Yang ketiga, penafsiran Quran dengan akhtar para sahabat, karena mereka orang yang tahu wahyu. Kapan itu turun, di mana ayat itu turun, backgroundnya kenapa kok turun, pertanyaan atau apa, terjadi sesuatu. Mereka tahu mula basar, tahu situasi dan kondisi. Makanya Ibnu Mas'ud berkata, kalau aku tahu ada seseorang yang tahu ayat, di mana turun, kapan turun, kenapa turun, selama mampu bisa didatangi oleh kendaraan, yang di masa itu bisa didatangi kuda atau unta, pasti akan aku datangi untuk aku tanya dan aku ambil ilmunya. Sahabat hidup di masa wahyu turun, dan tentunya mereka orang yang paling paham juga setelah Rasul SAW. Terjadi sesuatu, turun ayat, Rasul ditanya, turun ayat ini, dan mereka menyaksikan, paham sehingga ayat ini kenapa turun, di mana turun, kenapa turunnya, kapan. Hanya penafsiran sahabat, penafsiran yang sangat baik. Dan para ulama sangat mementingkan ini. Makanya Imam Abu Ja'far At-Tabari Ibnu Jarir dalam tafsirnya sangat mementingkan ini, mengumpulkan riwayat-riwayat sahabat dalam penafsiran Quranul Karim. Demikian pula Imam Ibnu Abi Hatim mengumpulkan tafsir para sahabat tiap ayat. Begitu pula Suyuti rahimahullah punya kitab besar selain Jalalain. Jalalain ringkas. Suyuti punya kitab besar yang sangat sangat besar. Beliau kasih nama Ad-Durrul Manthur di Tafsir Bil Manthur. Dia ada 10 jilid. Tiap jilidnya sekitar 500 atau 600 halaman, tebal-tebal. Itu pun ringkasan. 10 jilid itu pun diringkas oleh Suyuti. Ringkasan dari kitab aslinya, induknya. Karena pada kitab induknya Suyuti bawakan semuanya dengan sanadnya. Beliau bawakan dengan sanadnya. Oleh Suyuti dibuang sanadnya. Cuman matemnya saja, misalnya ayat. Oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat ini begini. Ibnu Abbas mengatakan begini. Sanad kepada Ibnu Abbas tidak disebut oleh Suyuti di Durrul Manthur. Tetapi itu ada dan beliau sebutkan di kitab induknya yang tentunya lebih besar. Hanya saja kitab induk belum ditemukan manuskripnya. Adapun Durrul Manthur sudah dicetak berkali-kali. Al-Muhim, ini penafsiran Quran dengan riwayat para sahabat. Ada qaul. Qaul yang lain, pendapat lain di antara ulama yang mengatakan pernyataan sahabat ini bukan hujjah secara mutlak. Tidak dalam tafsir, tidak pula dalam hukum, bukan hujjah. Kenapa kata mereka? Karena enggak ada yang maksum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena enggak ada yang maksum, sahabat pun bisa salah. Sahabat pun bisa keliru. Dengan demikian, apa yang mereka sebutkan ya tidak menjadi hujjah. Arti perkataan hujjah ini berarti harus diterima. Kalau itu hujjah, harus diterima, harus dibenarkan. Kalau itu hukum, harus diamalkan. Konsekuensinya seperti apa? Tidak boleh orang nolak, tidak boleh orang ini. Itu kalau hujjah. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, ada juga sebagian ulama yang membedakan. Apa yang mereka bedakan? Sahabatnya. Mereka bedakan antara ulama sahabat dan fuqaha sahabat. Ahli fikih. Fuqaha di antara sahabat. Kalau pernyataan atau hukum atau tafsir keluarnya dari mereka, dari ulama-ulama sahabat yang ma'ruf dengan keilmuan dan fikihnya, maka itu hujjah. Tapi kalau bukan dari mereka, sahabat lain, sahabat biasa, artinya yang bukan yang dikenal dengan keilmuannya, dengan kefikihannya, maka tidak menjadi hujjah. Dibedakan demikian karena mereka marotif, martabatnya berbeda-beda. Ada seorang badui, badui tinggal di pedalaman sana, suku-suku nomaden Arab, datang ke Rasulullah SAW, bawa ontanya, turun dari onta, tanya ini itu. Nah, lalu dia syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, muslim, beriman, dan dengan itu dia berarti sahabat, beriman, bertemu Rasulullah SAW dan mati dalam keislamannya, sahabat sudah. Setelah itu dia kembali ke gurun pasir sana hidupnya, artinya enggak lama bersama Rasulullah SAW. Kadang mereka hanya tanya yang penting-penting saja, seperti seorang badui yang tanya, ya Rasulullah, apa yang Allah wajibkan bagiku, sholat? Atau sholat lima waktu sehari semalam. Apa ada yang selain itu? Gak ada. Aku gak akan tambah selain itu. Pokoknya sholat lima waktu yang aku jaga. Hah? Apa yang Allah wajibkan bagiku? Puasa. Kata Rasulullah, puasa Ramadan. Ada yang lain? Gak ada. Aku gak akan tambah. Aku hanya puasa Ramadan. Apa yang Allah wajibkan? Terus, itu dia pergi. Yang penting dia tahu yang wajib-wajib dia jaga. Sahabat, yang semacam ini disamakan dengan Abu Bakar yang gak mungkin. Disamakan dengan Umar, Ali, Uthman, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Orang-orang yang terus bersama Rasulullah, mendengar, menimba ilmu, belajar, tanya. Banyak ilmunya. Makanya gak bisa disamakan antara sahabat yang satu dengan yang lain dalam keilmuannya. Para ulama dan para fuqaha di kalangan sahabat, ini riwayat mereka, pernyataan mereka menjadi hujjah karena apa yang mereka sebutkan lebih dekat kepada kebenaran. Orang lebih tenang untuk menerima dan mengambil pendapat mereka, tapi itu pun dengan beberapa syarat. Kapan itu menjadi hujjah para ulama dan fuqaha di antara sahabat? Syarat-syarat yang disebutkan, yang pertama, tidak boleh pernyataan itu menyalahi nas, tidak boleh menyalahi ayat atau hadis Rasulullah. Jika menyalahi maka tertolak, tidak boleh diambil. Karena hujah yang pokok dan yang sangat jelas adalah firman Allah, Quran dan hadis Rasulullah. Apakah mungkin, kalau ada yang tanya, sahabat, ulama sahabat, bahkan fuqaha dari sahabat yang ma'ruf dikenal keilmuannya, menyalahi nas, menyalahi dalil? Ya jawabannya, kalau mungkin apa enggak, ya mungkin. Hanya saja tentunya kita yakin mereka menyalahi itu tanpa kesengajaan. Ada berapa udzur, mungkin gak sampai nas itu kepadanya, gak, belum tahu. Nah, seperti Abu Hurairah ketika tetap mengatakan memakan yang kena api itu membatalkan wudhu. Nah, ini makan daging misalnya dibakar, itu membatalkan wudhu. Atau ikan dibakar, membatalkan wudhu. Padahal, ini pendapat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Padahal nas hadits Rasulullah SAW, tarkul wudhu mimma masadhun nar. Rasul meninggalkan wudhu, artinya tidak wudhu. Atau bahasa lainnya, Rasul tidak menganggap pembatal wudhu makan sesuatu yang terkena api atau dibakar dengan api. Berarti kan pendapat Abu Hurairah menyalahi nas. Kenapa? Karena Abu Hurairah belum tahu hadis itu, belum sampai kepada beliau. Makanya tentunya mereka tanpa kesengajaan menyalahi apa yang ada di dalam nas. Begitu pula ketika di zaman Umar radhiyallahu an terjadi wabah mematikan, taun amwas, di negeri Syam. Bahkan sehari disebutkan ribuan orang meninggal karenanya. Masallallahu alaihi wasallam. Umar diingatkan atau disampaikan, bagaimana wahai Umar, engkau hendak membawa beberapa sahabat Rasulullah ke negeri yang di situ ada wabah yang mematikan. Bisa pada meninggal mereka nanti, banyak sahabat. Bala. Maka Umar pun berhenti, lalu beliau bermusyawarah, tanya kepada para sahabat yang lain, sampai kemudian Abdurrahman bin Auf sahabat menyampaikan kepada beliau hadis di Bukhari Muslim, idza sami'tum bihi fi ardin fala taqdimu 'alaiha. Kalau kalian dengar terjadi wabah itu di suatu negeri, maka jangan kamu datangi negeri itu. Misalnya terjadi di negeri mana ya, kamu jangan ke sana. Artinya apa? Bahwa Umar tidak tahu semula hadis ini, belum sampai kepada beliau. Makanya sangat mungkin seorang sahabat, bahkan ulama sahabat, menyalahi nas karena mereka belum tahu atau belum sampai kepada mereka dari manusia. Siapa yang sempurna? Ilmu mawahib, anugerah dari Allah, ada saja yang luput darinya, keterbatasan orang. Abu Bakar Siddiq begitu pula, seorang nenek datang kepada beliau tanya bagian dia dalam warisan. Kata Abu Bakar Siddiq orang paling afdol di umat ini setelah Rasulullah SAW, orang paling mulia, paling alim. Ketika ditanya oleh seorang nenek, kata Abu Bakar, kamu gak punya bagian, bagian waris, kamu gak punya bagian, pergi nangis ini nenek. Sudah, dia terima mau apa. Ternyata beberapa sahabat menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa kami mendengar Rasulullah SAW memberi bagian untuk seorang nenek, yaitu 1/6. Nenek itu punya bagian warisan 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Dipanggil kembali nenek itu dan dikabarkan oleh Abu Bakar bahwa para sahabat Rasul menyampaikan kepadaku, Rasulullah memberi bagian untukmu, seorang nenek 1/6 bagian. Ini bukti pula bahwa gak semua ilmu diketahui. Terkadang ada yang terlewatkan dari mereka, gak semuanya. Dan ini penting kalau kita pahami, bahwa ketika pendapat itu ditolak, artinya fatwa yang semula, misalnya Abu Bakar mengatakan gak dapat bagian, ini itu, bukan berarti kita menjatuhkan Abu Bakar. Abu Bakar tetap orang terhormat dan mulia. Dan beliau tidak maksum, tidak semua ilmu kemudian diketahui. Itu Abu Bakar, itu Umar, dan ulama-ulama para sahabat, apalagi yang selain mereka. Ini sangat lebih mungkin untuk terlewatkan darinya dalil, terlewatkan darinya ilmu. Dia gak tahu ada hadis berbicara begini, ada ayat, dan terluput darinya manusia. Makanya siapapun dia, kalau kemudian berbicara menyalahi nas, harus ditolak, gak boleh diterima. Udur dia ya itu tadi, mungkin belum sampai kepadanya. Artinya agar kita tidak fanatik buta, nerima semua apa adanya. gelondongan dari seorang alim hanya dengan dalil. Lah mosok seorang alim enggak tahu dalil? Masa enggak ngerti hadis? Masa enggak ngerti sunnah? Itu seorang alim. Abu Bakar enggak tahu. Umar bin Khattab yang setan pun lari dari jalan kalau ketemu Umar. Enggak tahu beberapa permasalahan. Abu Musa al-Ash'ari, sahabat, minta izin ngetok rumah Umar. Assalamualaikum. Masih jawab. Assalamualaikum. Tiga kali jawab. Pulang Abu Musa. Berapa lama dikejar oleh Umar. Kata Umar, kenapa kamu pergi? Kata Abu Musa, ya karena aku dengar Rasulullah SAW mengatakan kalau kalian minta izin pamit atau salam ke rumah orang, maka tiga kali. Istidzan salata. Tiga kali kalau diizinkan ya sudah masuk. Kalau enggak pulanglah, kembalilah. Kata Umar, apa betul Rasul bersabda demikian? Umar enggak tahu. Kata Umar, iya. Dan ada selain aku yang mendengar dari Rasulullah SAW, fulan dan fulan dari sahabat yang lain. Umar enggak paham. Sangat mungkin. Makanya enggak boleh kemudian hanya dengan dalih, masa kamu yang tahu? Alim fulan, ulama fulan enggak tahu. Enggak mungkin dia salah. Enggak mungkin dia keliru, dia paham syariat. Ya dia paham. Tapi enggak mungkin semuanya dia ketahui. Ada yang luput. Sahabat saja demikian, padahal mereka selalu bersama Rasulullah SAW. Maka yang terpenting adalah mengikuti dalil, bukan mengikuti seorang alim, tapi nas, dalil itu yang diikuti. Ini yang pertama. Yang kedua, dari syarat yang para ulama sebutkan bahwasanya pernyataan sahabat itu tidak boleh menyalahi pernyataan sahabat lain. Artinya ada kesepakatan di antara sahabat. Karena dalam banyak masalah ada khilaf. Sahabat ini berbeda pendapat dengan sahabat yang lain. Sama-sama sahabat, sama-sama ulamanya sahabat, cuman mereka berselisih pendapat. Maka tidak ada hujah ketika itu dari salah satunya. Tak boleh dipaksakan, misalnya harus kamu ambil pendapat sahabat ini. Ini yang benar, yang lain salah. Ini hujah, enggak benar. Kenapa? Karena ada sahabat lain yang berselisih, berbeda pendapat. Maka dengan dua syarat ini, pendapat sahabat itu menjadi hujjah. Yang pertama, tidak boleh menyalahi nas, dalil. Yang kedua, tidak boleh menyelisih pendapat sahabat yang lain. Kembali kepada Abu Hurairah, beliau katakan, baca bismillah karena itu salah satu dari ayat Al-Fatihah. Dan telah lalu pembahasan kita sebelum ini bahwa para ulama menguatkan bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Tidak teranggap ayat pertama dari surat Al-Fatihah. itu yang lebih benar. Tetapi tetap dibaca. Hanya saja bacaannya sirron, dibaca pelan, tidak dibaca keras. Ini terkait riwayat Abu Hurairah yang mauquf. Wa anhu, juga dari Abu Hurairah, qala kana Rasulullah sallam idza faragha min qiraati umil Qur'an rafa'a sautahu wa qala amin. Rawahu Ad-Darqutni wa hasanahu wal Hakim wa shahahahu wa li Abi Dawud wa Tirmidzi min hadits Wa'il bin Hujr nahuhu. Kata Abu Hurairah, terbiasa Rasulullah kalau selesai baca Al-Fatihah beliau keraskan suaranya sembari beliau ucapkan amin. Ini setelah Badil maudhubi alaihim waladhalin, beliau keraskan amin. Hadith diriwayatkan dari Qutni dan beliau hasankan, juga diriwayatkan Hakim dan bahkan beliau sahihkan. Serupa dengan itu riwayat Wa'il bin Hujur di Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadith ini menjelaskan tentang sunnahnya mengucapkan amin setelah Al-Fatihah. Bahkan sunnah pula secara lebih spesifik bagi imam, bahwa imam pun mengeraskan suara aminnya. Makanya dalam hadis Rasul sebutkan idza ammanal imam fa amminu, jika imam mengaminkan, baca amin, maka kalian pun hendaknya membaca amin. Berarti kan disuruh berteladan kepada imam, disuruh makmum itu mengikuti imamnya. Aminlah ketika imammu mengaminkan. Makanya imam pun disunahkan untuk mengaminkan. Hadis ini menjelaskan tentang sunnah bagi makmum maupun imam dalam salat jahriyah subuh, maghrib, isya, begitu pula yang salat sendirian munfarid, untuk mengeraskan bacaan aminnya. Dan itu seperti Abu Hurairah katakan, kana Rasulullah, menunjukkan kebiasaan, artinya itu selalu dan kebiasaan Rasulullah SAW dalam tiap sholatnya untuk mengucapkan amin. Tidak hanya sekali dua kali, tapi muwadhabah, sesuatu yang langgeng dan dijaga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdillah ibn Abi Aufa qala ja'a rajulun ila an-nabi, dari Abdullah ibn Abi Aufa, seseorang datang ke Rasulullah. Faqala inni la astati'u an akhudha min al-Qur'ani syai'a. Lalu dia sampaikan, aku enggak bisa untuk menghafal sebagian dari Quran ini. Fa'allimni ma yujzi'uni minhu. Maka ajarkan kepadaku apa yang bisa menggantikan itu, mencukupi aku dari Al-Quran. Karena dia masih baru dan enggak bisa baca Quran. Faqala qul, maka Rasul sampaikan padanya, katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al hadith rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wa Daruqutni wal Hakim. Jadi disahihkan oleh Ibnu Hibban, Daruqutni dan juga Hakim. Fa'allimni ma yujzi'uni, ajarkan kepadaku yang bisa mencukupi aku dari Al-Fatihah, dari Quran bahkan secara umum. Ini menunjukkan bahwa Fatihah yang merupakan rukun di dalam sholat bisa gugur. Gugur hukumnya, tidak wajib untuk dibaca oleh seseorang. Kapan? Bagi siapa gugur kewajibannya? Bagi yang memang belum mampu, belum bisa baca Quran. Dengan demikian, wajib bagi dia untuk belajar, belajar membaca dan menghafalkan Al-Fatihah. Karena dia menjadi kewajiban bahkan rukun di dalam sholat, tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah, harus dia baca. Hanya saja karena dia masih belum mampu, gugur kewajiban itu darinya. Tapi selama gugur itu dia proses belajar untuk membaca bisa dengan lancar, dengan baik, sesuai makhraj dan tajwidnya dalam bacaan Fatihahnya. Ini bagi yang tidak mampu untuk baca Fatihah. Pertanyaannya, kalau dia gak mampu, belum bisa Fatihah, tapi bisa surat-surat yang lain, dia gak hafal atau belum bisa baca Fatihah, tapi hafal dan bisa baca Qul Huwallahu Ahad misalnya, lancar Qul Huwallahu Ahadnya. Apakah kewajiban dia saat itu membaca Qul Huwallahu Ahad ataukah membaca apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis ini? Hadis menjelaskan bahwa zikir ini yang bisa menggantikan, karena Rasul ditanya yang mencukupi dari Al-Fatihah. Dan secara umum Rasul sebutkan yang mencukupi ya zikir ini, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mencukupi sudah. Kalau seandainya ada yang mencukupi lain dari selain Fatihah, akan Rasul sebutkan. Maka lebih baik dan lebih dekat kepada sunnah jika memang belum bisa, ya, doa ini gampang, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Hadis pula menunjukkan perkara penting bahwa orang itu dipercaya dalam urusan agamanya, dalam urusan-urusan agama. Kif dipercaya, ya, dari segala yang dia alami. Misalnya kasus ini, orang ini kan ngaku, aku gak bisa baca Fatihah, belum mampu, belum hafal. Ya, Rasulullah terima apa yang dia sampaikan, apa yang mencukupi, baca subhanallah, alhamdulillah. Artinya Rasul kemudian gak minta penguat misalnya, betul kamu gak bisa Fatihah, betul ya Rasulullah, ayo sumpah dulu misalnya, demi Allah saya gak bisa baca Fatihah. Gak perlu. Menunjukkan orang dipercaya dalam apa yang dia kabarkan dalam perkara agamanya. Orang mungkin tanya padamu, menyampaikan kasus yang dia alami. Saya mengalami kasus begini, dengan istri begini, dengan ini, anak ini, itu. Saya sendiri mengalami ini, itu, bagaimana. Perkara agama yang dia sampaikan. Dia konsultasi, dia minta, percaya, amanat. Itu hukum asalnya. Gak perlu kemudian kamu dedes, kamu kejar. Betul, dari mana itu? Ada saksinya, ini, itu. Sebatas yang dia sampaikan, itu yang diterima. Sebagaimana Rasulullah contohkan dalam hadis ini. Begitu pula dalam perkara-perkara agama yang lainnya. Misalnya kamu tanya, sudah sholat tadi? Sudah. Kamu ketemu di mana? Ya sudah. Enggak perlu kamu minta, betul kamu sudah sholat, ayo sumpah, sumpah kamu sudah sholat. Enggak perlu, kholas. Dipercaya apa yang dia sampaikan terkait urusan agamanya. Dia dusta, enggak dusta, urusan dia dengan Allah. Kita sebatas yang tampak, dia nyampaikan sudah sholat, ya sudah cukup. Nah. Itu beberapa faedah ilmiah dalam perkara bacaan Al-Fatihah. Disebutkan ini karena dia penting, termasuk rukun yang sangat wajib dalam sholat. Gugur hanya dalam posisi sempit, hanya dalam keadaan tertentu, ketika betul-betul orang itu belum mampu atau belum bisa untuk membaca Al-Fatihah dengan benar. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam. Yeah.